Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Masih kita dalam pembahasan bab yuktabu lil maridi ma kana ya'malu wa huwa sahih. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatat amalan-amalan yang biasa dia kerjakan secara rutin pada orang sakit ketika dia terhalang untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Ini merupakan salah satu keutamaan pada orang sakit dari banyaknya keutamaan-keutamaan pada mereka. Salah satunya adalah apa yang beliau tulis, yaitu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam bab ini. Yaitu akan dicatat, tetap akan dicatat amalan-amalan yang biasa dia kerjakan ketika dia terhalang karena musibah, yaitu al-marad. Oleh karena itu dinasihatkan oleh para ulama agar kita memperbanyak amalan-amalan yang rutin, yang mudawamah, muhafadzah alaiha. Karena memang yang akan dicatat bagi mereka adalah amalan-amalan yang kana yuhafidhu alaiha wa yudawimu alaiha. Maka semampu kita untuk memperbanyak amalan-amalan yang seperti itu. Ahabbul amali ilallah adwamuhu wa inqal. Amalan-amalan yang senantiasa terus dia kerjakan secara rutin, istiqamah, walaupun itu amalan yang kecil. Bagaimana ketika amalan itu adalah amalan yang banyak, tentunya lebih besar lagi keutamaan-keutamaannya. Itu disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ahadin yamrad illa kutiba lahu mithluka mithlu ma kana ya'mal wa huwa sahih." Tidaklah seorang dalam keadaan sakit kecuali akan ditulis amalan-amalan yang biasa dia kerjakan, biasa dia jaga amalan tersebut dalam keadaan sehatnya. Kemudian pada hadis yang kedua disebutkan makna ziyadah yang tidak disebutkan dalam hadis pertama, yaitu amalan itu akan dicatat terus-menerus semasa sakitnya, walaupun sakitnya sakit yang sangat panjang. Disebutkan dalam hadis yang kedua, "Ma min muslimin ibtalahu Allahu fi jasadih illa kutiba lahu ma kana ya'malu fi sihhatihi ma kana maridan." Tidaklah seorang muslim diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada badannya, yaitu dengan adanya al-marad, penyakit. Maka dia terhalang dari mengerjakan amalan-amalan yang kana yudawimu alaiha wa kana yuhafidhu alaiha. Akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, "Illa kataballahu lahu ma kana ya'mal fi sihhatihi ma kana maridan." Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan catat amalan-amalan yang dia terhalang untuk mengerjakannya, yang biasanya dia kerjakan dan dia jaga amalan tersebut pada masa sehatnya, maka akan terus dicatat sebagai amalan dia. Ma kana maridan, ditekankan di sini ma kana maridan, yaitu wa in kanat al-marad atau wa in istamarra al-maradu muddatan tawilatan. Walaupun sakit itu adalah sakit yang panjang, tetapi semasa dia sakit, ma kana maridan, kataballahu lahu ma kana ya'mal. Barakallahu fikum. Ini dua hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam babnya ini, yaitu salah satu dari keutamaan-keutamaan yang ada atau yang Allah berikan untuk orang sakit. Tetapi asy-syarih dan juga para ulama tentunya sering kali mengingatkan kita untuk memperhatikan masalah al-ikhlas atau al-ihtisab. Kita mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala keutamaan-keutamaan tersebut. Tidak kita melupakan keutamaan-keutamaan itu, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keutamaan-keutamaan tersebut. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan hadis yang berikutnya dalam bab ini. Hadis yang agak panjang dibanding dengan hadis yang sebelum-sebelumnya. Insyaallah kita baca semampunya. Kalau tidak selesai, dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Beliau membawakan hadis yang berikutnya. Qala haddatsana Qurratu bin Habib. Qala haddatsana Iyas bin Abi Tamimah. An Atha' bin Abi Rabah. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت الحمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابعثني إلى آثر أهلك عندك فبعثها إلى الأنصار فبقيت عليهم ستة أيام ولياليهن فاشتد ذلك عليهم فأتاهم في ديارهم فشكوا ذلك إليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل دارا دارا وبيتا بيتا يدعو لهم بالعافية فلما رجع تبعته امرأة منهم فقالت والذي بعثك بالحق إني لمن الأنصار وإن أبي لمن الأنصار فادعوا الله لي كما دعوت للأنصار قال ما شئت إن شئت دعوت الله أن يعافيك وإن شئت صبرت ولك الجنة قالت بل أصبر ولا أجعل الجنة خطرا. Disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu perawi hadis ini yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan atau beliau bercerita tentang keadaan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengisahkan, ja'atil humma ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'atil humma ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang al-humma, penyakit al-humma kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'atil humma ay haqiqatan. Haqiqatan. Secara hakiki al-humma ini, penyakit al-humma atau demam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam haqiqatan. Wa qalat, dia mengatakan, ib'athni ila athari ahlika indak. Ib'athni ila athari ahlika indak. Utuslah aku kepada athari ahlika indak. Atau sebelum kita menyebutkan makna itu, ja'atil humma ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang penyakit humma kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah secara hakiki memang penyakit itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. ينبغي عند قراءة هذا الحديث ونظائره, sepantasnya bagi kita semua tatkala membaca hadis yang seperti ini atau yang semisal hadis yang seperti ini atau yang semisalnya, ينبغي عند قراءة هذا الحديث ونظائره ألا يغيب عن ذهن المسلم أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. sepantasnya ketika kita membaca hadis yang semisal ini, la yaghib an dhihnil muslim anna Allah tabaraka wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Jangan sampai terlewatkan atau lepas dari benak kita atau benak seorang muslim bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir, maha mampu atas segala sesuatu. Jadi bisa saja Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan penyakit itu dalam bentuk apapun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan hal demikian. Walaupun secara akal misalnya tidak mungkin ini terjadi. Bagaimana datang kemudian mengajak bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tetapi jangan sampai hilang dari benak seorang muslim bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ketika pada hari kiamat nanti beberapa anggota tubuh kita melaporkan tentang kejadian tentang diri kita di dunia ini, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala atau mereka mengatakan, qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai', antaqanallah alladhi antaqa kulla syai'. Ketika kita heran, apa ayatnya? Waqalu lijuludihim lima syahidtum alaina. Ketika mereka dipersaksikan oleh anggota-anggota tubuhnya, mereka heran dan bertanya, kenapa kalian mempersaksikan atas kita? Lima syahidtum alaina. Qalu, mereka mengatakan, antaqanallah alladhi antaqa kulla syai'. Allah lah Subhanahu wa ta'ala yang membuat kita bisa berbicara. Allah lah Subhanahu wa ta'ala yang dapat menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu atas segala sesuatu. Maka jangan sampai terlewatkan. Maka ketika kita sudah mengimani hal tersebut, maka kita tidak heran dengan kisah-kisah yang seperti ini. Ja'atil humma ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang penyakit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ib'atni ila athari ahlika 'indak. Bahkan disebutkan pula dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sebuah batu yang ada di Mekah. Menyebutkan tentang sebuah batu yang ada di Mekah. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kana yusallimu alayya idza marartu alayh. Batu itu memberi salam kepadaku ketika aku melewatinya. Maka itu sebuah sesuatu yang bisa saja terjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala mampu untuk menakdirkan segala sesuatu. Ala kulli syai'in qadir. Kana yusallimu alayya idza marartu alayh, sebuah batu mengucapkan salam. Disebutkan pula dalam kisah bahwasanya para sahabat melihat kerikil yang ada, batu-batu kecil yang ada di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bertasbih. Mereka mendengar tasbihnya batu-batu kecil tersebut yang mengatakan subhanallah, subhanallah. Maka ini sesuatu yang bisa saja terjadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan itu akan terjadi. Mendengar batu-batu kecil bertasbih sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tusabbihu lahu as-samawati as-sab' wal ardu wa man fihinna. Bertasbih langit, bumi dan semua yang ada di dalamnya, baik itu manusia, jin ataupun yang selain mereka, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Segala sesuatu bertasbih bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kalian tidak dapat memahami tasbih mereka. Tetapi ketika itu para sahabat melihat dan mendengar hasayat, batu-batu kecil yang ada pada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bertasbih. Al-muhim, banyak lagi cerita-cerita yang seperti itu yang mungkin keluar dari akal kita, tetapi ketika itu Allah Subhanahu wa taala takdirkan terjadi, maka akan terjadi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Maka penyakit ini, al-humma ini, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ib'athni ila athari ahlika indak. Atau sebelum itu dinasihatkan pula oleh para ulama bahwasanya al-asl, asalnya adalah an yuhmal ala zahirih, an yuhmal ala zahirihi. Hadis-hadis yang seperti ini dan juga kisah-kisah yang tadi disebutkan, maka yang harus dia imani adalah, atau yang harus dia kerjakan yang pertama adalah an yuhmal ala zahirihi. Dibawakan hadis itu, dipahami hadis itu, diimani hadis itu seperti pada zahirnya. Ja'atil humma, datang humma, ya berarti secara zahir. La yutashaghal bit ta'wilat allati la hajata ilaiha. La yutashaghal bit ta'wilat allati la hajata ilaiha. Jangan malah kita tersibukkan dengan ta'wil-ta'wil yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Jangan tersibukkan dengan ta'wilat. Ja'atil humma, datang humma, berarti maksudnya adalah tiba-tiba Nabi SAW sakit, atau yang semisalnya ta'wil-ta'wil yang lain. Kemudian sakit itu tertular, yang ada pada Nabi tertular kepada orang lain. Tidak, tidak dengan ta'wil-ta'wil yang la hajata ilaiha, tidak dibutuhkan dengan ta'wil-ta'wil tersebut. Bal fil ghalib tufsidul ma'na. Bahkan yang banyak terjadi, ta'wil-ta'wil itu malah akan merusak maknanya. Wa hadhihi hiya at-tariqah al-mubarakah allati madha 'alayha salaful ummah. Wa hadhihi hiya at-tariqah al-mubarakah allati madha 'alayha salaful ummah rahimahumullah wa radiya anhum. Karena memang inilah cara yang penuh dengan berkah, cara yang telah dikerjakan oleh para salaful ummah, para sahabat dan yang mengikuti mereka radhiyallahu anhum wa rahimahumullah. Seperti apa yang disebutkan oleh Abu Hurairah ketika dia mengisahkan dalam hadis ini, tidak disebutkan ta'wil-ta'wil tertentu, disebutkan ja'atil humma ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang kita imani dan kita fahami secara zahir. Kita imani seperti apa adanya. Datang humma kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ib'athni ila athari ahlika indak. Ib'athni ay arsilni, utuslah aku. Humma tersebut mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, utuslah aku, kirimlah aku, arsilni, kirimlah. Kirimlah aku kepada athari ahlika indak, ila athari ahlika indak, ay awlahum wa afdaluhum. Athari ahlika indaka, ay awlahum wa afdaluhum. Kirimlah aku kepada orang-orang yang termulia di sisimu, orang-orang yang terbaik di sisimu. Awlahum afdaluhum. Faba'asaha ilal ansar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya atau mengirimnya kepada al-Ansar. هذه الحمى أرسلت للتمحيص والتكفير. هذه الحمى أرسلت للتمحيص والتكفير. Jadi penyakit ini, humma ini dikirimkan litamhis wat takfir, untuk mensucikan mereka dari kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa mereka. Jadi walaupun merupakan sebuah penyakit, tetapi dikirimkan di balik penyakit itu ada takfir, ada tamhis. Oleh karena itu dia mengatakan, kirimlah aku kepada orang-orang terbaikmu, orang-orang yang terbaik di sisimu. Karena walaupun dia penyakit, tapi di balik penyakit tersebut ada tamhis, ada takfir, maka dia memilih untuk dikirimkan kepada orang-orang terbaik di sisimu. Fahiya mihnatun wa fiha minha. Fahiya mihnatun wa fiha minha. Karena pada humma tersebut, walaupun dia mihnah, tapi ada minhah. Mihnah artinya kesusahan, ataupun minhah, kenikmatan. Maka Nabi SAW ketika dia meminta untuk dikirimkan ke orang-orang terbaik di sisimu, dikirimkanlah kepada Al-Ansar. Faba'athaha ila al-Ansar. Wahada fihi fadlu al-Ansar. Fihi fadlu al-Ansar. Waqad qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithin akhar, الناس شعار والأنصار دثار. الأنصار شعار. الناس شعار والأنصار دثار. Jadi dalam hadis ini disebutkan keutamaan Ansar. Ketika Al-Humma meminta dikirimkan ke orang terbaik, maka dikirimkanlah kepada Ansar, menunjukkan mereka adalah orang-orang yang terbaik. Disebutkan pula dalam hadis tadi, disebutkan Ansar sebagai disar, karena disar adalah kain yang paling nempel di badan seseorang, yang selalu dipakai, yang paling dekat dengan seseorang adalah disar. Maka disebutkan bahwasanya Ansar merupakan disar, maka ini menunjukkan keutamaan mereka. Keutamaan yang jelas tentang mereka dalam hadis ini, dipilihlah mereka untuk at-takfir wa tamhis. Barakallahu fikum. Faba'athaha ila al-ansar. Fabaqiyat alaihim sittatu ayyamin walayalihinna. Fabaqiyat alaihim sittatu ayyamin walayalihinna. Humma tersebut tatkala dikirimkan kepada Al-Ansar, humma itu menetap pada mereka selama 6 hari 6 malam. 6 hari 6 malam. Fashtadda dhalika alaihim. Fabakir alaihim sittata ayyamin walayalihinna. Fashtadda dhalika عليهم اشتد ذلك عليهم لأن الحمى عندما يطول لأن الحمى عندما يطول وقتها في الإنسان فإن الأمر يشتد وتؤثر على جميع البدن disebutkan tatkala telah dikirimkan kepada mereka humma tersebut, humma itu menetap selama 6 hari 6 malam, maka menjadi berat bagi mereka. Ishtadda dhalika alaihim, mereka merasa susah karena hal tersebut, karena yang namanya humma, demam, ketika dalam waktu panjang, indama yatulu waktuha fil insan, tatkala menetap pada waktu yang panjang, maka menjadi berat pada seseorang, karena dia akan dirasakan oleh seluruh tubuhnya. Ketika seorang sedang demam, sakitnya menjalar ke seluruh tubuh, maka mereka keberatan dengan humma tersebut tatkala humma itu menetap selama 6 hari 6 malam. Fashtadda dhalika alaihim fa'atahum fi diyarihim fashakaw dhalika ilaihim fa'atahum ay an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka fi diyarihim, di rumah-rumah mereka. Fashakaw dhalika ilaihim, maka mereka mengeluhkan humma tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzakaru amral humma wa ishtidadu amruha ilaihim. Mereka menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang humma tersebut dan semakin beratnya perkara ini pada mereka. Mereka keluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzakaru amral humma wa ishtidada amraha ilaihim. Mengeluhkan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka, mereka mengeluhkan tentang kejadian tersebut, tentang humma dan tentang beratnya humma yang ada pada mereka. Fahuna asy-syikayatu mutadhamminatun ma'na talabid du'a minhu sallallahu alaihi wasallam. Asy-syikayatu huna mutadhammina ma'na talabid du'a minhu sallallahu alaihi wasallam bisyifa. Maka syikayah ini, keluhan ini yang terjadi pada mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mutadhamminah, terkandung di dalamnya makna talabid du'a minhu sallallahu alaihi wasallam bisyifa. Keluhan itu terkandung padanya permintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk didoakan dengan kesembuhan. Jadi mereka mengeluhkan, menceritakan tentang kejadian yang ada pada mereka agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuk mereka kesembuhan. Fahadha fihi jawaz, fihi, faedah yang bisa diambil dari jumlah ini adalah fihi jawazu shikayatil marid ala wajhi al-ikhbar. Fihi jawaz shikayatul marid ala wajhi al-ikhbar. Bolehnya mengeluh atau menceritakan tentang sakitnya, tapi ala wajhi al-ikhbar, hanya sebatas menceritakan, la ala wajhi al-jaza' wat-tasakhut. La ala wajhi al-jaza' wat-tasakhut ونحو ذلك من المعاني Tidak dia menceritakan sakitnya tersebut ala wajhil jaza' wa tasakhut, mengeluhkan tentang penyakitnya dengan ketidakterimaan dan marah, murka tentang apa yang terjadi padanya, tidak terima dengan penyakitnya. Ini yang tidak diperbolehkan, atau yang semisal dengan makna tersebut, sebagaimana akan disebutkan nanti dalam bab khusus tentang permasalahan ini, tentang apakah seseorang yang menyebutkan tentang penyakitnya merupakan syikayah ataupun bukan. Sebagaimana terjadi pada Al-Ansar tersebut, mereka menceritakan tentang musibah berupa al-humma kepada Nabi SAW bukan karena al-jaza' atau tasakhut, tapi li talabid du'a. Sama halnya dengan orang yang mengeluhkan tentang sakitnya kepada seorang yang mengerti tentang penyakit tersebut, agar dia mendapatkan obat, li tadawi, wa tadawi amrun mashru'. Jadi hal-hal yang tidak semakna dengan al-jaza' wa tasakhut dan misalnya, atau yang ada hajahnya, maka itu diperbolehkan. Mengeluhkan, menceritakan penyakitnya untuk tujuan tertentu yang bukan merupakan perkara yang haram, merupakan perkara yang masyru' dia ceritakan, maka itu diperbolehkan. Seperti misalnya meminta doa kepada Nabi SAW, mengeluhkan penyakitnya untuk meminta agar Nabi SAW mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka sembuh. Atau seorang yang menceritakan, mengeluhkan tentang penyakitnya untuk mendapatkan obat, litadawi, untuk mendapatkan obat, maka itu juga disyariatkan, at-tadawi disyariatkan. Barakallahu fikum. Maka itu diperbolehkan. Fabaqiyat alaihim sittata ayyamin wa layalihinna fashtadda dhalika alaihim fa'atahum fi diyarihim fashakaw dhalika ilaihi faja'ala nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yadkhulu daran wa baitan yad'u lahum bil afiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian setelah mereka menyebutkan kisahnya, mengeluhkan tentang humma tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah-rumah mereka mendoakan kepada mereka kesembuhan. Fahada min lutfihi wa nushihi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan contoh lemah lembutnya Nabi dan baiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya. Min lutfihi wa nushihi sallallahu alaihi wasallam. Lam yaktafi bidu'ain 'am li jami'i haula'i al-musabina bil humma. Lam yaktafi bidu'ain 'am li jami'i haula'i al-musabina bil humma wa huwa fi makanihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah-rumah mereka, rumah demi rumah satu-satu, untuk didoakan masing-masing mereka bil afiyah, menunjukkan ini baiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencukupkan dengan doa yang umum yang mencakup semua mereka yang terkena al-humma dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya sendiri, di tempatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, ya Allah sembuhkanlah mereka-mereka yang terkena al-humma. Tidak demikian, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan ja'ala yadkhulu daran wa baitan yad'u lahum bil afiyah. Disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengisahkan kisah ini dengan kalimat tersebut, yadkhulu daran wa baitan, untuk penekanan agar menunjukkan bahwasanya memang Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki satu rumah demi rumah satu-satu, didoakan untuk mereka al-afiyah, tidak secara umum. Yad'u lahum bil afiyah. Di sini terdapat fihi at-tauhid. sebagaimana dalam hadis yang sebelumnya. Sudah pernah lewat. Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shfi sa'adan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, fihi at-tauhid, karena al-afiyah biyadillah, al-afiyah biyadillah, yang memiliki, yang mampu untuk menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala, fala tutlab illa minhu, maka tidak diminta kecuali kepadanya, yang dapat memberikan manfaat, menghilangkan madharat hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan perkara tauhid. Tidak ada yang dapat melakukan demikian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah diminta kecuali dari Allah. Fala tutlab illa min Allah. Tidak ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kesembuhan tersebut. Tidak ada pula pada malaikat ataupun wali-wali Allah Subhanahu wa taala, atau siapapun itu. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk memberikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yad'u lahum, yad'u Allah lahum, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka bil afiyah, kesembuhan tersebut. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah mengatakan, sallallahu al afiyah, sallallahu al afiyah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah. Jangan meminta kepadaku karena aku tidak bisa memberikannya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah. Karena meminta al-afiyah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang mampu hanya Allah Subhanahu wa taala memberikan, yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk memberikannya, maka ini merupakan kesyirikan. Ketika seseorang meminta al-afiyah, kesembuhan, asy-syifa kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kenyataannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk memberikannya, maka di sini menunjukkan ada sesuatu. Menunjukkan dia meyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikannya. Maka ini merupakan kesyirikan. Merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini siapa yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala asy-syifa, man yaf'al dzalika talaban lisy-syifa, min maradhihi yajma' li nafsihi bihadhihi al-kalimah maradain. Siapa yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kesembuhan kepadanya dari penyakitnya, maka sungguh dia telah menjadikan untuk dirinya dua penyakit. Man yaf'al dzalika yajma' li nafsihi maradain. Dengan permintaannya tersebut kepada selain Allah, dia telah menjadikan penyakitnya menjadi dua. Maradun fi badanihi, maradun fi badanihi, wa maradun alladhi huwa minasyirk. Jadi yad'u Allah lahum bil afiyah, menunjukkan at-tauhid, diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika diminta dari selain Allah, maka itu merupakan kesyirikan. Bahkan seorang yang sakit ketika meminta kesembuhan dari selain Allah, maka dia telah menjadikan penyakit di atas penyakit. Dia menjadi memiliki dua penyakit. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seorang yang meyakini ada kesembuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala, memakai sesuatu untuk bisa menyembuhkannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk dibuang. Inzi'ha fa innaha muntinah fa innaha la taziduka illa wahna. Tidak menambah kecuali penyakit lagi. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqan. fazaduhum rahaqa, bertambah penyakitnya. Ketika meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka bukan kesembuhan yang dia dapat, tetapi penyakit yang lain yang baru di samping penyakit yang sedang dia rasakan. Barakallahu fikum. Falamma raja'a tabi'athu imra'atun minhum. Baik, insyaallah kita baca ini bersama syarahnya pada pertemuan yang berikutnya. Tentang seorang wanita yang meminta kesembuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta untuk didoakan kesembuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita baca sisanya dengan syarahnya pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.